Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin thumma amma ba'd. Kembali lagi kita melanjutkan pelajaran kita, bacaan kita dalam Mukhtasar Sirah Rasul. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca biografi Abdul Muttalib. Nah, kemudian masuk Abdullah, yakni ayah dari Rasul. Sekarang kita melanjutkan tentang biografi dan sejarah Abdul Muttalib, yang mana beliau ini adalah am Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni paman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Thalib. Nah, wa amma Abu Thalib, adapun Abu Thalib, fahuwal ladzi tawalla tarbiyatar Rasul sallallahu alaihi wasallam mim ba'di jaddihi kama taqaddam. Abu Thalib adalah orang yang mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya kakek beliau. Nah, sebagaimana telah lalu kita sampaikan, yakni setelah meninggal Abdul Muttalib, maka yang mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Thalib. Nah, yang mana Abu Thalib juga waraqa alaihi riqqatan syadidatan. Nah, yang mana beliau juga begitu mencintai, menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan dikatakan wa kana yuqaddimuhu ala auladihi, yang mana kecintaan Abu Thalib itu melebihi kecintaan terhadap anak-anaknya. Nah, beliau begitu mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kecintaannya itu lebih dari kecintaan terhadap anak-anaknya. Nah, qala al-Waqidi, berkata, dikatakan al-Waqidi, qama Abu Thalib min sana thamani min maulidihi Rasul sallallahu alaihi wasallam ila sana asyara min nubuwah ay 43. Yang mana Abu Thalib mulai mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak usia 8 tahun sampai beliau beranjak dewasa sampai 10 tahun. Naam. Atau 10 tahun dari kenabian, yakni dikatakan sampai 43 tahun usia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sampai Nabi berusia 43 tahun. Yang mana beliau Abu Talib itu selalu yahwituhu wa yakumu bi amrihi, selalu membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sering. Naam, kita dapati naam bagaimana pembelaan Abu Talib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Abu Talib juga begitu menyayangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Abu Muhammad Ibnu Qudamah. Qala Abu Muhammad Ibnu Qudamah. Kana yukirru nubuwata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walahu fi dhalik asyair. Beliau Abu Talib itu sebenarnya beliau juga mengakui, mengikrarkan, beliau akui tentang kenabian sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya beliau adalah seorang nabi. Ini diakui oleh Abu Talib. Nah, dan diikrarkan melalui bait-bait syair. Diikrarkan oleh Abu Talib melalui bait-bait syair tentang kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dikatakan, ala balogna anni ala dhati bainana lu'ayan wa khusson min lu'ayi bani Ka'ab bi anna wajadna fi kitabi Muhammadan nabiyan ka Musa khottan fi awal kutub wa anna alaihi fil ibad mahabbatan wala khair mimman khassahullah bil habbi. Naam, di antara bait syair yang dilantunkan oleh Abu Talib adalah, sampaikan dariku untuk keluarga kita dari Lu'ay, dan terkhusus dari Bani Ka'ab, bahwasannya aku mendapati Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab. Naam, aku mendapati Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tercantum di dalam kitab sebagai nabi seperti Musa, dan tertulis di awal kitab, dan dialah manusia yang dicintai, maka tidak ada manusia yang lebih baik dari yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara bait-bait syair yang dikatakan oleh Abu Talib tentang keadaan beliau, yakni beliau mengikrarkan bahwasannya beliau juga seperti Musa, seorang nabi seperti Musa. Nah, namun sebagaimana kita ketahui keadaan beliau, yang mana beliau juga ya, yang mana beliau mengikrarkan seperti itu, namun ternyata beliau tidak mau memeluk Islam. Naam, dikatakan walakinnahu aba ayadina bidzalik khasyatan ara. Naam, beliau Abu Talib tidak mau masuk ke dalam Islam, tidak mau memeluk Islam, tidak mau tunduk kepada ajaran Islam. Apa yang menyebabkan? Naam, apa yang menyebabkan? Yakni khasyatun aro, karena khawatir akan cemoohan. Naam, dicemooh. Sebagaimana kita ketahui, mereka naam kaum muslimin pada waktu itu naam sekian gangguan mereka dapati, gangguan dari fisik. Naam. Juga melalui lisan dicemooh, direndahkan, dihina. Bahkan Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan atau dikatai dengan perkataan-perkataan yang jelek. Di antara yang besar permusuhannya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Jahal, mencerca Nabi, menghina Nabi. Dan nanti insyaallah kita akan sampai, naam, salah satu, naam, sebab Hamzah masuk ke dalam Islam setelah keponakannya Hamzah, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicerca, naam, dihina, dimaki, naam, oleh Abu Jahal. Naam. Insyaallah kita akan sampai, naam. Maka kita kembali kepada Abu Thalib yang menyebabkan dia tidak mau, enggan mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kekhawatiran, naam, akan dicemooh oleh kaumnya. Walamma khadaratuhu wafat, tatkala Abu Thalib mendatangi Abu Thalib kematian, naam, sebagaimana di sini dikisahkan, naam, beliau Abu Thalib sampai meninggal tidak mau, naam, mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di dalam bait syair dia menyatakan, mengikrarkan bahwasannya, naam, beliau nabi, seorang nabi seperti Musa. Namun ternyata beliau tidak mau masuk ke dalam Islam. Sebagaimana dikatakan, tatkala kematian mendatangi Abu Thalib, daqala alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai pamannya yang dalam keadaan sakaratul maut, wa indahu Abu Jahal wa Abdullah bin Ubay ibn Umayyah, dan di sisinya ada Abdullah bin Abi Umayyah. Naam. Nabi masuk, ternyata di sisi pamannya ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Faqala ya ammi, maka mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan suatu kalimat. Kul la ilaha illallah, katakan wahai pamanku, kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Kalimatan uhajjulaka biha indallah, yang mana ini merupakan kalimat yang bisa membuat, menjadikan hujjah bagimu di sisi Allah. Faqala lahu, maka kedua temannya Abu Thalib tadi, naam, menyatakan, atarghabu an millati Abdul Muthalib, ya, kedua temannya yakni Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah menyatakan, apakah engkau benci kepada agamanya Abdul Muthalib? Naam. Lihat, naam, pertemanan yang jelek, naam, akan berdampak buruk bagi seseorang. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak putus asa. Falam yazal sallallahu alaihi wasallam yuraddiduha alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mengulangi ucapannya, ya ammi kul la ilaha illallah, katakan wahai pamanku la ilaha illallah, diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wahuma yuraddada, dan mereka keduanya mengulangi lagi, naam, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, mengulangi ucapan seperti itu sebagaimana kalimat yang sebelumnya, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau benci, kamu tidak suka terhadap agamanya Abdul Muttalib. Nah, diulangin. Namun al-kisah akhir kalimat qalaha, maka akhir kalimat yang dikatakan Abu Talib, huwa ala millati Abdul Muttalib, dia di atas agamanya Abdul Muttalib. Naam. Ini keadaan Abu Talib. Naam. Berakibat keburukan pada dirinya karena berteman dengan teman yang jelek. Maka dari sini kita bisa mengambil faedah. Naam. Kita bisa mengambil pelajaran bahaya berteman dengan teman yang jelek. Karena teman yang jelek akan mengantarkan seseorang kepada jurang kehancuran, jurang kebinasaan. Maka hendaknya kita senantiasa pandai dalam memilih teman, harus selektif dalam memilih teman. Kita lihat, kita cari teman-teman yang bisa menasehati kita ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita menyimpang, ketika kita melakukan perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah. Maka kita berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dan menjadikan buat kita teman yang baik. Dan kita berlindung kepada Allah dari teman-teman yang jelek yang akan membawa kepada jurang kebinasaan. Yang tatkala kita melakukan kesalahan, dia tidak mau menegur, membiarkan kita, atau bahkan mendukung kita melakukan perkara-perkara yang jelek. Wal'iyadzu billah. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikianlah akhir dari agama, keyakinan yang dianut oleh Abu Talib. Naam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau menyatakan, la astaghfiranna laka ma la unha anka, aku akan memintakan ampun engkau selama aku tidak dilarang. Sehingga turunlah Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya di dalam surat At-Taubah ayat 113. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, makana linnabiyyin walladzina amanu ayastaghfiru lilmusyrikina walau kanu ulul qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada orang-orang musyrik walaupun itu adalah karib kerabatnya, setelah jelas kepadanya bahwasannya mereka adalah penduduk neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan firman-Nya di dalam surat Al-Qasas ayat ke-56. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, maka dua ayat ini pula sebagai tambahan ilmu bagi kita bahwasannya seorang dilarang memintakan ampun kepada orang musyrik, orang kafir. Naam. Yang mana keadaannya mati di atas kekafiran. Naam. Ini dilarang. Walaupun orang tersebut, naam, orang yang dekat kekerabatannya dengan kita. Naam. Lihat di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan, naam, ampunan agar pamannya, naam, karena begitu banyak perjuangan pembelaan Abu Thalib terhadap dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi berharap Allah Subhanahu wa taala mau mengampuni dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata Abu Thalib mati di atas agama Abu Thalib, agama nenek moyang mereka yang menyembah berhala, tidak mau masuk ke dalam Islam. Maka yang demikian ini dilarang. Nah, demikian pula juga di ayat yang berikutnya kita bisa mengambil faedah bahwasannya seberapapun perjuangan kita, seberapapun usaha kita, sungguhnya kita tidak bisa memberikan hidayah kepada manusia. Yang ada hanya pada kita adalah hidayah irsyad, menunjukkan jalan yang hak, yang lurus, yang benar. Adapun hidayah taufik itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah dan para pendengar, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan tatkala Abu Thalib meninggal, sebagaimana dikisahkan di sini, dikatakan oleh Ibnu Ishaq, maka bagi seorang anak merupakan hal yang lumrah, suatu yang manusiawi, yakni Ali radhiyallahu anhu, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau meratapi meninggalnya ayahnya, tatkala ayahnya meninggal, beliau melantunkan beberapa syair. Nah, di antara syair-syair yang beliau lantunkan, beliau menyatakan, sungguh aku tak kuasa untuk memejamkan mataku di akhir sampai akhir malam karena kicauan burung. Karena aku mengingat seorang yang pemberani, naam, seorang yang suka menolong, seorang yang selalu membela, yakni Abu Thalib. Ini yang dimaksud oleh Ali. Di sana dilantunkan bait-bait syair, naam, menunjukkan kesedihan yang ada pada Ali, terlebih lagi seorang ayah yang mengetahui dakwah Nabi namun tidak mau masuk ke dalam agama yang dibawa oleh Nabi tersebut. Nah, kemudian di sini beliau rahimahullah mulai menerangkan, naam, bahwasannya halaf Abu Thalib arba'at adh-dhukur wa banatain, bahwasannya Abu Thalib meninggal dalam keadaan meninggalkan 4 anak laki-laki dan 2 anak wanita. Naam. Fadzukur, adapun anak laki-laki Abu Thalib itu yang pertama bernama Thalib, kemudian Uqail, kemudian Ja'far, kemudian Ali. Yang mana wa baina kullu wahid asyara sinin. Yang mana jarak dari setiap anaknya Abu Thalib tadi itu 10 tahun. Jarak usia anak-anak mereka. Fa Thalib asnah. Adapun Thalib anak yang paling besar. Nah. Kemudian summa Uqail, summa Ja'far, summa Ali. Naam. Fa amma Thalib, adapun Thalib. Naam. Adapun Thalib, fa akhrajuhu musyrikun yaumal Badr qarahan. Fa akhrijuhu musyrikun yaumal Badr qarahan. Adapun Thalib itu mereka orang-orang Quraisy memaksa agar mengikuti mereka dalam perang Badar. Dalam keadaan Thalib ini terpaksa keadaan. Namun falamman zahama kuffar tuliba. Namun ketika orang-orang kafir itu dikalahkan, mereka mencari Thalib. Falam yajid fikit fikitlay. Nah, ternyata Thalib itu tidak fikitalin, tidak didapati di dalam pertempuran. Ya. Thalib tidak didapati dari golongan orang-orang yang terbunuh, wala fi asrin, dan tidak pula didapati di golongan orang-orang fi usri, orang-orang yang tertawan dari kalangan mereka, wala roja'il al-Makkah, dan tidak pula kembali ke Makkah, walaisa lahu aqbun, dan Thalib juga tidak memiliki keturunan. Nah, ya ini mungkin saya kita gambarkan misterius kemana hilangnya. Wallah ta'ala alam biswab. Naam. Karena waktu yang tidak memungkinkan bagi kita, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.